بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tentang mansubat yang kelima. Khamisan al-hal. Qala al-musannif babul hal. Al-hal huwa al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama min al-hay'at. Yang dimaksud dengan hal yaitu isim yang dinasabkan, yang menafsirkan yaitu menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas dari suatu keadaan. In bahama ghanifillah, kata yang lebih fasih yaitu istabhama, sebagaimana dalam catatan kaki nomor 2. Dapat istabhama ay khafiya, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tersembunyi. Nah, wa ta'biru fi istabhama aula min imbahama, dan pengungkapan dengan kata istabhama lebih utama daripada imbahama. Ini yang sesuai dengan kaidah dan logo. Ada berimbahama, wallahu ta'ala alam. Naam, dari mana kok bisa menjadi naam pada wazan imbahama, tidak digunakan dengan lawan imfa'ala, tapi dengan istabhama. Bermakna khafiyah, berarti maknanya yang dimaksud dengan hal adalah isim yang dinasabkan jelas, yang apa? Sifatnya mufassir, yang menafsirkan limas tabhana minal hayat, menafsirkan sesuatu yang belum jelas dari suatu keadaan-keadaan. Nah, mukaunika ja'a zaitun raqiban. Ketika seorang mengatakan ifadullah ja'a zaitun, Zaid telah datang, keadaannya kan belum jelas. Dia datang itu keadaannya apa? Apakah berjalan kaki, ataukah naik kendaraan, ataukah terbang, atau yang lainnya. Maka dengan hal ini apa? Mengangkat ketidakjelasan keadaan si Zaid ketika datang itu. Sehingga ketika dikatakan ja'a Zaidun raqiban, ini jelas, ya kan? Zaid datang dalam keadaan apa? Mengendarai kendaraannya. Baik. Wa raqibtul farasa musrajan. Naam, aku menaiki seekor kuda dalam keadaan musrajan. Ya. Apa makna musrajan? Berpelana. Karena seorang menaiki kuda manikilah terkadang tanpa memakai pelana. Tahu pelana kuda? Hah? Yang diletakkan di punggung kuda untuk tempat apa? Duduk orang yang mau menaikinya agar lebih nyaman. Paham kan? Biasanya naam diletakkan di punggung baik untuk duduk. Baik. Karena kalau langsung menempel di punggungnya kan naam tidak enak tulang, dayung, kemudian juga apa akan jatuh-jatuh ke kanan ke kiri kalau tidak apa tidak lincah. Nah, kata musrajan ini menjelaskan tentang apa keadaan faros, bagaimana naam keadaan farosnya, bagaimana keadaan kuda itu ketika dinaiki. Oh, ternyata keadaannya dia berpelana. Aku menaiki seekor kuda dalam keadaan berpelana. Dipakaikan pelana badannya. Walaqitu Abdullah raqiban. Aku bertemu dengan Abdullah dalam keadaan dia berkendaraan. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Baik. Syarah al-hal. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Idza qulta shariba Zaidun al-ma'a. Apabila engkau mengatakan shariba Zaidun al-ma'a, Zaid telah meminum air. Ini sudah sempurna belum tinggi? Seorang mengatakan shariba Zaidun al-ma'a, sudah sempurna? Sudah paham belum? Zaid telah minum air, sudah sempurna belum? Sudah belum? Sudah sempurna belum? Sudah. Ada fa'il, ada maf'ulun bih. Seorang mengatakan Zaid telah minum air, ya kan? Kalam kanal kalamu taman. Ya, kalam telah sempurna. Dari sisi kesempurnaan telah sempurna, ikhwanifillah. Karena apa? Sudah tercukupi fa'il dan maf'ulun bihinya. Illa annahu la yu'rafu minhu al-hal allati kana 'alayha al-fa'ilu waqt al-fi'li aw allati kana 'alayha al-maf'ulu kadhalik. Hanya saja tidak diketahui dari kalimat tersebut keadaan hal atau keadaan yang fa'il na'am berada di atasnya di saat dia melakukan perbuatan tadi. Kita kan tidak tahu keadaan Z ketika minum itu bagaimana, tahu tidak? Tidak tahu karena tidak diterangkan. Cuman ini keterangan tambahan atau keterangan pokok? Keterangan tambahan. Atau juga kita tidak tahu, nah, bagaimana keadaan maf'ul ketika apa? Perbuatan itu dilakukan. Baik. Maf'ulnya bagaimana juga tidak tahu. Cuman ini keterangan tambahan saja. Dari sisi kesempurnaan kalam, kalam sudah sempurna. Nah, dari sini kita kata ya qadifina bahwasanya hal itu adalah apa? Tambahan yang sifatnya menerangkan. Ya, ketika ditanya menerangkan apa? Menerangkan apa, Abu Abdul Bar? Ya, ini sesuatu yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan liman istabhama minal hay'at ini. Baik, baik itu hay'at fa'il atau hay'at maf'ul. Hay'at atau hay'at? Keadaan-keadaan. Hay'at itu keadaan. Fa'idha kulta, maka apabila engkau mengatakan shariba Zaidun al-ma'a jalisan. Shariba Zaidun al-ma'a jalisan. Maknanya bagaimana jadinya? Maknanya bagaimana, Abang Mujahid? Bukan sambil, tapi dalam keadaan duduk. Nah, Zaid meminum air dalam keadaan duduk. Di sini jalisan. Nah, menerangkan apa? Menerangkan keadaan siapa? Fa'ilnya, yaitu si Zaid. Berarti kita tahu ada faedah tambahan bahwasanya Zaid minumnya itu dalam keadaan duduk. Faqad bayyanta al-hal allati kana 'alayha Zaidun waqta syurbi. Maka apabila engkau mengatakan demikian, engkau telah apa? Menjelaskan keadaan yang Zaid berada di atasnya di saat dia minum. Paham? Wa idza qulta shariba Zaidun al-ma'a baridan. Apabila engkau mengatakan kalimat ini, maknanya apa? Iqra. Shariba Zaidun al-ma'a baridan. Zaid telah minum Nah, kalau seperti ini kita katakan apa? Karena bari dan sebagai hal. Nah, Zain, nah, minum air itu dalam keadaan dingin. Baik. Beda kalau kita ingin jadikan sebagai sifat tok, air yang dingin. Kalau air yang dingin berarti apa? Al-ma'a al-barida. Pakai al. Kalau sekarang Zaidun, shariba Zaidun al-ma'a baridan. Baridan ini memang apa? Menerangkan, menerangkan keadaan air itu bagaimana ketika diminum. Baik. Bapak bayan tahal al-ma' inda syurbi aidan. Engkau telah menjelaskan keadaan ma' tatkala apa? Diminum juga. Sehingga falabdu jalisan au baridan yusamma halan wa yajibu nasuhu. Kata jalisan dan baridan ini dinamakan hal dan wajib untuk apa? Dinasabkan. Paham ini penalaran tentang hal. Jadi hal adalah sesuatu yang sifatnya tambahan. Seandainya tidak ada hal ini tidak masalah. Cuma apa? Kurang jelas saja. Paham, paling bang. Baik. Lanjutkan ta'rifuhu, pengertian hal. Huwal ismul mansubul mufassiru lima stabhama minal hay'at. Yaitu isim yang dinasabkan yang menafsirkan sesuatu yang belum jelas dari keadaan-keadaan. Mithaluhu ja'a Zaidun raqiban wa raqibtul farasa musrajan. Ini telah dijelaskan tadi. Sekarang di i'rab. Ja'a Zaidun raqiban. Ridwan. Tayyib. Jafir madi mabni ala al-fathhi, Zaidun fa'il, marfu, raqiban hal, mansubun wa ala nasbihi fathah. Raqibtul farasa musrajan. Rugi. Tadi sudah di iram secara sempurna. Kita baca raqiban halun bayyanat hay'ata zaidin hina ja'a. Ini bukan i'rab na'am yang kita biasa gunakan, cuma keterangan saja. I'rab raqiban itu sebagai hal. Bayyanat hay'ata zaidin hina ja'a, yang menjelaskan keadaan Zaid tatkala dia datang. Ai halatuhu allati ja'a 'alayha, yaitu keadaan yang Zain datang di atasnya. Apa keadaannya ketika datang itu? Ternyata raqiban dalam keadaan berkendara. Wa musrajan halun bayyanat hay'at al-farasi hina raqibtahu. Dan musrajan, nah, itu adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan kuda tatkala engkau menaikinya. Keadaannya bagaimana? Musrajan maknanya apa tadi, Ukasha? Berpelana. Alamatuhu sekarang, tandanya, tanda suatu hal itu apa? Alamatuhu sihhatu wuqu'ihi min jawabi kaifa. Hal itu alamatnya, kalau kita bingung ini keadaannya hal, apakah hal atau yang lainnya. Kalau itu hal, maka benar untuk apa? Dijatuhkan sebagai jawaban kaifa. Nah, jadi ketika digunakan untuk menjawab pertanyaan kaifa, ini pas. Sekarang contohnya, falau su'ilta kaifa ja'a Zaidun, seandainya engkau ditanya bagaimana Zaid datang, la ajabta, maka engkau akan menjawab raqiban, dia datang dalam keadaan berkendara. Baik. Jadi kalau ingin mengetahui hal atau bukan, khanifillah, nah, caranya hal itu bisa, nah, kalau itu betul-betul hal, maka dia akan tepat untuk menjadi jawaban kaifa. Amithaluhu minal Qur'anil Karim qawluhu ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa. Sekarang kalau ditanya kaifa khuliqal insan, apa jawabannya? Umair, da'ifa. Berarti da'ifa sebagai apa? Sebagai apa Akbar? Sebagai hal. Wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Apa maknanya Ahmad? Naam, huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala, dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab mufassala secara dengan dalam keadaan apa? Bertahan taim atau dalam keadaan diperinci. Di sini halnya mana? Mufassala. Karena apa? Bagaimana kalau mau dibikin pertanyaan? Kaifa nam unzila ilaikumul kitab atau kaifa anzalallahu ilaikumul kitab, maka jawabannya mufassala. Wa qawluhu ta'ala ilaihi marji'ukum jami'a, maknanya apa? Bagaimana? Hanya kepadanya lah apa marji' atau marji' maf'ilun maf'ilun ha isim apa dulu isim makan berarti apa hanya kepadanya lah tempat kembali kalian jami'an apa? Nah, secara keseluruhan. Yani jami'an sebagai hal untuk siapa? Ilaihi marji'ukum jami'an. Yaitu dalam keadaan apa? Keseluruhan kalian dikembalikan kepada Allah dalam keadaan keseluruhannya, semuanya. Dain. Hal dari siapa? Damir. Damir na'am. Kum. Pertanyaannya apa? Kalau mau dibuat pertanyaan dengan kaifa. Ini kaifa marji'ukum ilaihi, bagaimana na'am kembali kalian kepadanya, na'am, maka jawabannya jami'an. Wa mithaluhu minas sunnati qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Na'am, diartikan Pak Hudzaifah. Diartikan yuhsyarun nas, apa maknanya? Manusia akan apa? Dikumpulkan. yaumal qiyamah, pada hari kiamat ini yaumal qiyamah sebagai apa? Yauman sebagai dar zaman, makanya mansub. Nah, an-nasu sebagai apa? Ha? Yuhsyarun nas. Apa berarti? Naibul fa'il. Nah, hufatan uratan ghurla, ini yang menjadi inti, yaitu sebagai hal. Hal mereka dikumpulkan bagaimana hufatan dalam keadaan apa? Tanpa alas kaki. Uratan apa sih? Keadaan apa? Uratan. Tanpa berpakaian, telanjang. Ghurlan apa maknanya? Akbar. Tanpa berkhitan. Jadi ini keadaan manusia ketika mereka dikumpulkan. Sehingga pertanyaannya, bagaimana pertanyaannya, ya Tuhan? Kaifa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah? Maka jawabannya hubatan uratan ghurla. Nah, kullu wahidin minha halun mansubun. Masing-masing dari ketiga kata ini adalah apa? Hal. Dan dia dinasabkan. Syurut al-hal wa syurutu sahibi hadza. Karena pada hal, ikhwanifillah, ada dua unsur, yaitu hal dan sahibul hal. Hal yang sebagaimana dibahas nah baru saja, yaitu isim yang dinasabkan untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari suatu keadaan-keadaan. Adapun sahibul hal adalah apa? Berarti sesuatu yang dijelaskan tersebut. Untuk contoh tadi, ja'a Zaidun raqiban, halnya mana? Mukasyaf. Ja'a Zaidun raqiban, halnya mana? Raqiban. Sahibul halnya mana? Sahibul hal. Yang diterangkan keadaannya berarti siapa? Zaid. Ya, Zaid itu adalah sahibul hal. Paham Muhammad? Sekarang contoh kedua, raqibtul farasa musrajan, halnya mana? Musrajan. Sahibul halnya mana? Hah? Yang diterangkan sahibul hal itu, yang diterangkan keadaannya berarti apa? Raqibtul farasa musrajan. Musrajan apa sih musrajan? Berarti berpelana itu untuk menenangkan apa? Keadaan apa? Keadaan kamu yang menunggangi atau yang ditunggangi? Hah? Damirta. Berarti menenangkan keadaan kamunya. Raqibtu al-farasa musrajan. Aku menunggangi kuda dalam keadaan aku berpelana. Yang berpelana yang menunggangi atau kudanya? Hah? Nah, ya kudanya, berarti sahibul hal yang nah memiliki keterangan tersebut apa? Hah? Faras. Paham belum? Contoh lainnya. Sekarang Bahtiar, wa khuliqal insanu da'ifa. Mana halnya? Da'ifa. Sahibul halnya mana? Al-insan. Taib. Qala al-musannif. Sekarang berhubungan dengan syarat hal dan syarat-syarat sahibul hal. wala yakunul halu illa nakira. Poin pertama diingat-ingat. Hal itu nam tidak bisa kecuali berupa isim nakira. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak mungkin kecuali setelah sempurnanya kalam. Berarti kalau kalam belum sempurna, maka tidak akan datang hal. Baik, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah sahibul halnya kecuali dia berupa isim ma'rifah. Jadi ada tiga poin di sini. Dua syarat untuk hal, yaitu apa? Hal harus berupa isim nakirah dan datang setelah apa? Setelah apa akhbar? Setelah sempurnanya kalam. Dan sahibul hal harus berupa apa? Abang Jahid, berupa isim ma'rifah. Jadi tidak ada nanti kalau yang namanya sahibul hal kok isim nakirah, itu salah jelas. Atau sebaliknya, ingin membuat hal tapi kok halnya ini berupa isim ma'rifah. Betul atau salah? Salah. Kenapa Abang Jilbab? Kalau ingin membuat hal dari isim ma'rifah, bisa enggak? Enggak bisa, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, ya tidak? Syarat hal apa? Diingat-ingat dua ini. Ya. Kita baca syarahnya. Asyarahu thumma syara'a al-musannif fi dzikri ba'di syurutil hal. Kemudian musannif memulai menyebutkan sebagian syarat-syarat hal, yaitu sebagian saja, tidak semuanya. Dipilihkan syarat pokok yang memang harus diketahui oleh setiap mubtadi, ya, yang baru belajar nahwu. Pada karalah syaratain, maka beliau menyebutkan dua syarat di sini. Ahadahuma, yang pertama dari keduanya, an yakuna nakirah. Hal itu harus berupa isim nakirah. Fa idza qulta za'a zaidun al-masrur. Za'a zaidun al-masrur boleh tidak menjadi hal? Al-masrur boleh tidak menjadi hal? Akbar. Kenapa? Karena ma'rifah, tanda ma'rifahnya ada al. Baik. Berarti kalau seperti ini, ja'a zaidun al-masrur, bacanya masruru atau masrura atau masruri? Hah? Ja'a zaidun al, hah? Al masruru. Mantap. Masih ada kesempatan kalau mau berubah. Belum kesempatan ditutup. Hah? Masruru atau masrura? Hah? Masruru. Nah, kenapa? Hah? Sebagai, karena dia ma'rifah, sehingga kedudukannya sebagai apa, Rifki? Hah? Sebagai sifat. Dan sifat harus sama dengan apa? Dengan yang disifati dari sisi i'rabnya. Zaidun marfu, maka sifatnya harus marfu. Paham? La yasihu an yakuna al-masruru halan, maka tidak benar. Nah, masrur itu sebagai hal, kenapa? Li'annahu ma'rifah, karena dia isim ma'rifah. Wa innama yasihu idza qulta ja'a zaidun masruran. Hanya benar apabila engkau mengatakan, ya, bisa benar kalau engkau mengatakan ja'a zaidun masruran. Berarti maknanya bagaimana jadinya ja'a zaidun masruran? Abdurrahim. Ja'a zaidun masruran. Apa makna masruran? Dalam keadaan bergembira. Berarti coba maknanya bagaimana? Nah, Zaid telah datang dalam keadaan gembira. Zaid yang pada pulang sampai di rumah, ja'a fulanun masruron, dalam keadaan gembira. Nah, Zaid atani yang kedua, syaratnya an yakuna. Baik, di sini harokatnya dibetulkan dengan ini. An yakunu. Semuanya karena ada an, maka apa? Di fathah an yakuna. Ini kesalahan saja dalam pengetikan. An yakuna ba'da tamamil kalam. Yaitu hendaknya hal itu setelah sempurnanya kalam. Setelah sempurnanya suatu perkataan atau kalimat. Fa idza qulta Zaidun masruron, apabila engkau mengatakan Zaidun masruron, ini apa? La yasih, tidak benar. An yakuna masruron hal, ya tidak benar masruron itu sebagai hal. Kenapa sekarang? Kalau tidak benar kenapa, Ahmad? Belum sempurna. Harusnya kalau demikian Zaidun masruron, kalau biar benar gimana? Zaidun masrurun. Zaidun sebagai apa? Mubtada, masrurun sebagai khabar. Sekarang kalau ingin masrurun tetap sebagai hal, maka harus didatangkan apa? Didatangkan fi'il biar sempurna. Naam. Wa innama yasihu idza qulta, hanyalah bisa benar apabila engkau mengatakan ja'a Zaidun masrurun, Zaid datang dalam keadaan gembira. Baik. Kalau ditanya Zaidun masruran, kenapa tidak benar sebagai hal? Li'annahu qabla tamamil kalam, karena sebelum sempurnanya kalam. Ini dua syarat untuk hal. Ingat-ingat. Wa amma sahibul hal fadzakara lahu syaratan wahidan. Ya, pengarang menyebutkan satu syarat saja untuk sahibul hal. Yang dimaksud dengan sahibul hal, perhatikan catatan kaki, huwa maka nal halu wasfan lahu fil makna, yaitu maka natil hal wasfan lahu fil makna, apa saja yang hal itu sebagai sifat baginya secara makna. Jadi secara makna memang ifanifilah hal itu merupakan sifat bagi sahibul hal, tapi tidak secara i'rab. Paham? Kalau secara i'rab dia mansub. Nah, karena sifat kalau secara na'am lafad, maka dia harus mengikuti apa? Mengikuti mausufnya. Sedangkan hal ini hanya mensifati na'am, mensifati sahibul halnya secara makna saja. Fadha kadalahu syaratan wahidan, pengarang hanya menyebutkan satu syarat saja. Wa huwa annahu la yakunu illa ma'rifah, yaitu bahwasanya hal ini tidak mungkin kecuali berupa isim ma'rifah. Tidak boleh na'am berupa isim nakirah, tidak boleh, harus berupa isim ma'rifah. Fala yasihu an taqula ja'a rajulun masruran, tidak benar tidak engkau mengatakan ja'a rajulun masruran. Kenapa? Li'anna sahibal hali rajulun nakirah, dikarenakan sahibul hal yaitu kata rajul dia berupa nakirah. Baik. Wal halu la ta'ti illa min ma'rifah, dan hal yaitu keadaan, ya penjelasan keadaan itu tidaklah datang kecuali dari apa? Isim ma'rifah. Ya, yang bisa dijelaskan keadaannya hanya isim ma'rifah saja. Fa idza qulta ja'a ar-rajulu masrurun sahha, apabila engkau mengatakan seorang laki-laki telah datang dalam keadaan gembira, maka ini benar. Taib. Ya, paham? Ini dua syarat. Syarat untuk hal ada berapa disebutkan di sini? Kasya. Dua. Untuk sahibul hal ada berapa? Satu. Dua syarat hal itu apa? Abdul Bar. Harus berupa nakirah. Yang kedua, setelah sempurnanya kalam. Kalau sahibul harf syaratnya harus berupa ma'rifah. Bagaimana kita tahu itu suatu hal? Tandanya bagaimana? Makhliyat. Alamat kita bisa tahu bahwasanya itu hal. Benar bahwasanya satu isim yang mansub itu hal, bagaimana? Nah, ketika apa? Ditanyakan dengan kaifa dan dia bisa sebagai jawaban yang benar. Baik. Kan cukup bisa ya. Kita masih banyak kan. Ya, besok sudah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Malam Ahad ada kemungkinan sudah masuk. Luar biasa. Nah, kita ibadah subhanallah.